سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para ikhwan wa akhwatillah rahimani wa rahmakumullah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala diberikan nikmat iman, karena iman tidak ada bandingannya dengan dunia dan isinya. Ketika seseorang yang divonis api neraka dengan adab yang paling ringan, ketika ditanya seandainya dia memiliki dunia dan isinya, apakah dia mau menjadikan sebagai tebusan, maka menjawab iya. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa innallaha ta'ala yaqulu li ahli nari li ahwani ahli nari adaban yaumal qiyamah law kana lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha wa yaqulu na'am wa yaqulu aradtu minka ahwan min hada wa anta fi sulbi adam alla tusrika bi wa hasbuhu yaqul wala udkhila an wala udkhilakan wala udkhiluka an-nara fa abaita illa syirka. Allah Ta'ala mengatakan kepada penghuni api neraka yang paling ringan adabnya, apa firman Allah, seandainya engkau memiliki dunia dan isinya, apakah engkau mau menebusnya? Jawaban spontan, iya, saya mau menebusnya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, sebenarnya aku menghendaki darimu lebih ringan daripada itu, ketika engkau berada di sulbi anak Adam, yaitu jangan syirik. Artinya bertauhid. Tapi engkau tidak mau, dan aku mengira Allah akan mengatakan, aku tidak akan memasukkan kamu ke dalam neraka, tapi engkau tidak mau kecuali engkau memilih kesyirikan. Nah, ini para jemaah rahmati Allah, yang namanya iman kepada Allah Ta'ala bisa sempurna, bisa berkurang. Kita sudah membahas sedemikian rupa, ya, karena memang ini adalah pembahasan Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, maka kita mendengarkan bersama, yaitu keterangan Al-Mu'allif Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya. Kita masih berbicara dalam bab man haqqaqat tauhida dakhala al-jannah. Barang siapa yang bisa mewujudkan, merealisasikan tauhid, maka dia masuk ke dalam surga. Dan pembahasan kita, ya, terkait dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang menjelaskan ciri-ciri sifat-sifat orang yang masuk surga tanpa hisab, disebutkan ada 4. Satu, mereka tidak minta diruqyah. Kedua, tidak minta dikai. Ketiga, tidak melakukan tatoyur. Dan yang keempat, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita dengarkan keterangan beliau tentang sifat yang pertama, tidak minta diruqyah. Ya. Tidak minta diruqyah. Nah, di sini tidak minta diruqyah bukan berarti tidak boleh. Dan sudah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu terkait dengan hukum minta diruqyah, bahkan meruqyah. Ya. Boleh, tidak ada masalah. Ya. Namun orang yang tidak minta diruqyah Ini menjadi salah satu sifat orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Apa alasannya? Pertama, kata beliau, ya, liquwati i'timadihim 'ala Allah. Pertama, sebabnya adalah karena kuatnya sandaran mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang tidak minta diruqyah karena kuatnya sandaran mereka kepada Allah Ta'ala. Saya pernah mengikuti kajian Syekh yang kita kenal, Syekh Adam, ya. Beliau bukan orang Arab, orang Afrika, tapi Masya Allah di Haram. Saya terkejut ketika beliau menjelaskan boleh orang tidak berobat, boleh, bukan apa, bukan wajib, boleh orang sakit tidak berobat karena kuatnya tawakal kepada Allah Ta'ala. Saya kaget dan terkejut. Setelah kajian saya datang ke beliau, saya tanyakan, iya betul, saya tersebut benar, boleh. Ya. Nah, di sini orang tidak minta diruqyah, sementara kita tahu bahwa ruqyah itu merupakan sebab, ya, sebab yang mendatangkan kesembuhan. Dibacakan Al-Qur'an, dibacakan suratul Fatihah, dan qadarullah sembuh. Ya, meskipun keyakinan kita bukan bacaan ruqyah itu yang menyembuhkan, tapi siapa? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun orang tersebut tidak minta diruqyah. Kenapa? Kuatnya sandaran mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti berobat tidak boleh, bukan berarti minta ruqyah tidak boleh. Nah, namun ketika kuatnya sandaran itu kemudian tidak minta diruqyah, Nabi menyebutkan humul ladzina la yastarqun, yaitu orang-orang yang tidak minta diruqyah masuk kepada kategori masuk surga tanpa hisab. Berarti di sini sebenarnya tidak hanya kuatnya sandaran kita kepada Allah semata-mata dalam urusan ruqyah, tentu dalam urusan yang lain. Ya. Bagaimana kita menguatkan sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para jemaah. Ya. Dan banyak sekali ketika sandaran kuat kepada Allah Ta'ala dapat rezeki dari arah yang tidak diduga. Bagaimana Maryam tiba-tiba di mihrabnya ada apa? Ya, ada anggur, ada buah-buahan. Di masa kontemporer seperti sekarang ini, saya bin Bas pernah cerita, ada orang tersesat masuk dalam gua berapa hari gak mati. Kenapa? Ada makanan dimakan. Itu artinya sekarang kan kita itu memang dihadapkan dengan semata-mata hukum sebab akibat yang semata-mata dilihat oleh mata kita sendiri, ya. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi kepada siapapun dari hamba Allah yang Allah kehendaki untuk terjadinya hal-hal seperti itu. Paham di sini, ya. Yang kedua, li'izzati nufusihim anittadhallul lighairillah. Yang kedua sebabnya adalah orang tersebut memiliki izzah, memiliki kemuliaan diri. Memiliki kemuliaan diri untuk tidak menghinakan diri kepada selain Allah Ta'ala. Dan ini para jemaah sekalian dimiliki oleh para salafus soleh. Ya. Dan tentu ini berlaku bagi siapa saja. Ketika jumlahnya 70 ribu, ya, dan dikatakan oleh sebagian sahabat ketika mendengar 70 ribu, Bisa jadi mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, sahabat Nabi yang mendampingi Nabi ketika hijrah tidak sampai 10.000, ya. Tidak sampai apa? 70.000. Ya. Sehingga beliau untuk melihat angka tersebut perlu pendalaman, kata beliau. Ya, perlu pendalaman. Artinya di sini bisa masuk siapa saja. Pada waktu lalu sudah saya sampaikan, setiap 70.000, setiap orang dari 70.000 membawa 70.000. Sehingga para ulama memberikan keterangan bahwa angka tersebut, ya, bukan semata-mata jumlahnya, tapi menunjukkan banyaknya. Dengan demikian, kalau kita punya sifat seperti itu, insyaallah, ya, insyaallah. Jadi yang pertama tadi karena kuatnya sandaran mereka kepada Allah, yang kedua karena kemuliaan diri mereka untuk tidak menghinakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga adalah walima fi dzalika minat ta'alluqi bi ghairillah. Ya. Karena yang hal tersebut, ya, hal tersebut yaitu apa? Ruqyah itu termasuk di antara menggantungkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini harus dipahami dengan sebaik-baiknya agar tidak salah, ya. Kalau yang pertama mungkin kita bisa memahami dengan baik karena kuatnya seseorang bersandar kepada Allah sehingga tidak mau minta diruqyah, masih bisa alhamdulillah. Yang kedua, mulianya orang tersebut, diri mereka, untuk tidak menghinakan diri kepada selain Allah. Padahal yang namanya menghinakan diri kepada selain Allah, ya, itu termasuk ibadah kepada selainnya. Sementara ibadah, ya, kita ketahui artinya adalah al-khudu' wa ta'dhim diri dan menghinakan diri. Ya. Yang ketiga, lima fidzalika min ta'alluq bi ghairillah. Karena hal tersebut, apa hal tersebut? Apa yang ada dalam hal ruqyah ini termasuk bagian menggantungkan diri kepada selain Allah. Bagaimana penjelasannya di sini? Penjelasannya adalah apa? Bahwa yang namanya iman ada dua. Al-iman al-mutlak dan mutlakul iman. Apa al-iman al-mutlak? Iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Sehingga kalau kita melakukan ruqyah, itu akan mengurangi kesempurnaan iman. Bukan menghilangkan iman. Bukan, ya. Nah, kemudian termasuk bergantungkan diri kepada selain Allah karena kita minta, ya, diruqyah. Malah Nabi melakukan. Kemudian Nabi meruqyah Aisyah, Jibril meruqyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga meruqyah. Nah, ini pelajaran penting. Ya, tentu saja hal ini, ya, jangan sampai salah paham loh. Nabi kok meruqyah? Apakah Nabi mengurangi iman? Nabi paling sempurna imannya, tidak perlu dikhawatirkan. Tentu ini pelajaran bagi kita bahwa kita itu tidak sama, kekuatan iman kita memang tidak sama. Boleh memilih untuk diruqyah atau meruqyah, dan boleh tidak. Dan bagi yang tidak memilih untuk diruqyah, yang memilih untuk tidak diruqyah, ya, menunjukkan apa? Kesempurnaan iman. Ini nanti akan dijelaskan oleh beliau pada halaman berikutnya, ya. Kemudian yang kedua, qauluhu wa la yaktawun, tidak minta dikai. Ai la yatlubuna min ahadin an yakwiyahum. Wa makna iktawa talabu man talaba man yakwihi. Apa tidak minta dikai? Yaitu tidak minta ke seorang untuk mengobati dengan cara kai. Kai itu besi yang dipanasi kemudian diletakkan kepada anggota badan yang sakit. Ya, itu adalah pengobatan kai. Nah, tidak minta dikai adalah tidak minta diobati dengan cara seperti itu, ya. Wa hadza mithlu qawlihi wa la yastarkun. Hal ini sama dengan sabda Nabi tidak minta diruqyah. Amma binisbati liman uaddah lilkai minki balil hukumah. Adapun ya, berdasarkan bagi orang atau bagi orang yang memang disiapkan, disediakan pelayanan oleh hukumah pemerintah pengobatan kai, fatolabul kai minhu laisa fihi adzul, ya. Maka minta dikai kepada orang itu tidak termasuk kehinaan, ya. Li'annahu ma'addun min kibalil hukumah ya'khudul ajr ala dhalik minal hukumah. Karena orang tersebut memang disiapkan, disediakan dari sisi pemerintah, di mana orang itu mengambil gaji dari pemerintah, ya. Nah, ini beliau penjelasannya seperti itu, ya. Apabila orang yang melakukan aktivitas kai memiliki keahlian dalam pengobatan kai yang disediakan oleh pemerintah misalkan, dan di sini tidak ada, ya. Tentu beliau ketika menjelaskan berdasarkan apa yang beliau alami, apa yang beliau baca atau yang beliau alami, ya. Sehingga kalau ada memang petugas dari pemerintah yang dibayar, maka orang ketika minta kai di situ tidak masuk kategori menghinakan diri, ya. Berarti di sini memang yang terkait dan terhubung dengan istilahnya meminta-minta di sini, ya, berhubungan dengan kemuliaan dan kehinaan, ya. Meskipun tingkatnya berbeda-beda, derajatnya berbeda-beda. Iman bisa hilang karena suatu perbuatan dan akidah seperti kesyirikan, syirik besar ini. Kemudian iman bisa berkurang dengan apa? Juga dengan perbuatan atau keyakinan, dengan syirik kecil, dengan kufur. Nah, ini yang nanti akan disampaikan oleh beliau, ya. Iman apakah di situ rusak atau imannya berkurang kesempurnaannya, nanti dijelaskan. Nah, ini harus kita sadari bahwa penjelasan beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, dan memang itu yang kita bahas, ya, ini menunjukkan bagaimana beliau menjelaskan kepada kita tentang standar atau kondisi iman kita, yang bagi sebagian orang barangkali dianggap hal yang biasa atau bahkan dianggap hal yang remeh misalkan. Tapi beliau katakan, sampai beliau jelaskan, kalau ruqyah, minta diruqyah atau meruqyah, hukumnya boleh, sudah saya sampaikan hadis-hadisnya pada pertemuan yang lalu. Namun ketika orang tidak minta diruqyah, beliau sebutkan karena tiga hal. Karena kuatnya sandar, bersandarnya mereka kepada Allah. Karena mulianya diri mereka untuk tidak menghinakan diri kepada selain Allah. Tadallul, menghinakan diri. Kemudian kerukunya itu termasuk bagian dari bersandar kepada at-ta'alluq, ya, bersandar berhubungan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena pakai perantara yang ruqyah, kan begitu. Padahal boleh-boleh. Boleh. Namun di sini dijelaskan jangan sampai ada yang apa ya, membingungkan kita, ya. Loh, kalau boleh kenapa kok seperti itu? Ini terkait dengan masalah bersandarnya diri seseorang kepada Allah. Sampai beliau jelaskan, kalau minta dikai masuk kategori seperti la yastarkun, tapi kalau minta dikai kepada orang yang memang sudah digaji oleh pemerintah tidak termasuk kepada di penjelasan beliau. Ya, wali anna hadat talab ya, mujarradu ikhbari minat talib. Karena permintaan tersebut, ya, permintaan tersebut yaitu minta diruqyah itu semata-mata ikhbar minat talib. Ikhbar itu apa? Memberitahu, ya, pemberitahuan dari orang yang meminta dikai. Bi annahu muhtajun ilal kai, karena dia perlu untuk diobati dengan cara kai. Walaisa su'alat tadallul, walaisa su'ala tadallulin, bukan termasuk permintaan dalam kategori yang menghinakan diri. Ini penjelasan beliau ya. Apakah bisa masuk pada pemahaman kita atau tidak? Mudah-mudahan bisa. Ya, itu harapannya tentu saja. Memang agak berat untuk menerima. Loh, apa bedanya? Karena orang itu sudah digaji, maka tidak masuk kategori penghinaan diri. Kalau misalkan, kalau sekarang kan dokter swasta sama dokter puskesmas beda, ya kan? Ada yang gratis. Ya. Nah itu tidak termasuk karena sudah digaji. Ya. Apalagi yang bayar swasta. Nah kalau semata-mata ya kita minta diobati dengan gratis, salah satu bentuk pengobatan adalah kai. Inilah yang beliau katakan termasuk kategori at-tadallul, menghinakan diri. Tapi kalau minta diobati dibayar, enggak, kan sudah ada apa namanya? Ada kompensasi. Kalau yang membayar hukumah pemerintah, kita enggak bayar, sudah dikompensasi, bukan termasuk tadallul. Ini penjelasan beliau. Karena memang kita sedang mempelajari syarahnya beliau. Ya. Oh, berarti kalau kita minta dikai, berarti kan enggak bayar. Kalau bayar, ya enggak masalah. Bukan termasuk tadallul. Allahu a'lam bissawab. Itulah penjelasan beliau di sini, ya. Nah, kesimpulannya di sini permintaan kai itu adalah minta gitu loh. Minta. Yang namanya minta termasuk at-tadallul. Ini yang dimaksudkan oleh beliau. Allahu a'lam. Kemudian sifat yang ketiga, qauluhu wala yatatayyarun, ma'khudun minat tayri wal masdar minhu tatayyara, ya, wal masdar minhu tatayyarun. Adapun sabda Nabi, mereka tidak melakukan tatayyur. Tatayyur diambil dari at-tayr, burung, ya. Masdar darinya adalah tatayyarun, ya. Wa tiyarah ismul masdar. Wa asluhu at-tasya'um bit-thayr. Ah, at-tiyarah isim masdar, asalnya adalah at-tasya'umu bit-thoir. Apa at-tasya'um itu? At-tasya'um itu apa? Menganggap sial, ya, menganggap sial. Tapi at-tasya'um lebih umum daripada tatayur. Walakinnahu 'ammu min dalik. Lebih umum daripada tatayur. Fahuwa at-tasya'um bil mar'iyin au masmu'in au zamanin au makanin. Karena yang namanya tasya'um itu bisa dengan sesuatu yang dilihat, ya. Mungkin melihat apa saja selain burung. Kalau tatayur hanya burung saja. Tasya'um bisa dengan sesuatu yang dilihat, ya. Atau mungkin dia melihat tokek dianggap sial, melihat cicak dianggap sial, atau bunyi masmu'in yang didengar. Seperti ada orang mendengar burung malam hari itu, dengar. Atau mar'iyin yang dilihat, ya, mungkin dia melihat apa? Atau melihat ular atau apa saja yang dia anggap ini sial. Au zaman atau waktu dia cari burung. Kalau burung itu diusir, kalau burung itu pergi ke arah kanan, berarti bagi dia baik, sehingga dia melanjutkan perjalanannya. Tapi kalau dia usir burung pergi ke kiri, dianggap sial, tidak jadi safar, tidak jadi perjalanan. Itu namanya tatayur. Namun penggunaan, karena memang kemutlakan tatayur menganggap sial, ya. Sehingga apa? Kita ketika mengatakan rumah tusuk sate itu sial, jangan, itu tatoyur. Betul? Nah, itu mutlak, dimutlakan dengan nama tatoyur, ya. Sebenarnya adalah at-tasya'um, ya, at-tasya'um. Seperti yang terdapat di dalam keterangan, ya, beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan at-tasya'um. Ya. Pertama, Nabi bersabda sebagaimana hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, la adwa wa la tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lu. Qalu wa mal fa'lu? Qala kalimatun thayyibatun. Rawahu Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. La adwa, tidak ada penyakit menular. Ini lam nafilil jinsi, sehingga apapun tidak ada penyakit menular. Pernah dulu kita sampaikan, ya, ketika ada unta dia kena penyakit, ditanya oleh Nabi, dari mana ini? Itu ditulari oleh itu. Yang itu oleh mana? Oleh yang itu. Sampai yang pertama. Yang pertama dari mana? Yang pertama dari mana? Nah, itu semua dari Allah Ta'ala. Itu hanya sebab, ya. Ini harus kita pandai-pandai untuk memahami persoalan ini. Sehingga nanti ada istilah sebab, ada al-akhdu bil asbab dan lain sebagainya. Nanti kita silakan kita diskusi nanti, ya. Wala tiyarata, tidak ada burung, tatoyur tidak ada. Dan yang yu'jibuni, apa yu'jibuni? Yang membuat aku kagum adalah al-fa'lu. Qalu, para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan al-fa'lu? Yaitu kalimatun thayyibah, kalimat yang baik. Ya. Jangan kita apa? Menamakan anak kita dengan nama-nama yang jelek, yang memiliki konotasi negatif. Antum jangan buat PT morat marit misalkan, ya, morat marit. Tapi kalau PT barokah, itu namanya alfa'lu, itu kalimat thayyibah. Ada anak, ya, sakit-sakitan dinamakan entong, dinamakan alat-alat dapur, sendok. Ya, ini enggak bagus. Ya. Namakan dengan al-fa'l. Ya ini. Nah biasanya orang seperti itu juga at-tasya'um. At-tasya'um. Pantas tidak nama manusia dengan alat dapur atau dengan nama hewan tanpa tidak pantas. Para jemaah. Nah, oleh karena itu kasih nama ya, PT Jaya. Jaya Abadi. Meskipun abadi di sini maknanya dua, waktu yang lama ya maksudnya. Nah, ini nama termasuk kalimatun thayyibah al-fa'lu. Ya, oleh karena itu jangan kita atasyaum ya, yaitu menganggap sial. Yang tadi disebutkan oleh beliau, orang menganggap sial itu dengan al-mar'i, sesuatu yang dilihat. Al-masmu', sesuatu yang didengar. Ya, al-makan, az-zaman, waktu dan tempat. Bahkan dengan al-adad, dengan angka. Ya. Saya pernah suatu saat datang ke rumah sakit, masuk lift 1, 2, 3, 5. Oh, mungkin ini 4 khusus. Dipindah lagi 1, 2, 3, 5. Tidak ada angka 4. Saya tanya, tidak ada lantai 4 ya? Memang tidak ada angka 4. Angka sial. Coba antum keliling perumahan. Rumah-rumah 11, 12, 12A, 12B. Tidak ada angka 13. Nah, hal tersebut ternyata berbeda-beda kultur satu dengan kultur yang lain. Berarti dia termasuk bukan tatoyur kalau secara istilah ya, atau secara bahasa lah, secara lugah. Ya, secara lugah bukan tatoyur, karena tatoyur itu dari toyir. Toyirun apa? Burung. Ya, burung masuk dalam at-tasya'um ya, at-tasya'um. Nah, ini yang tidak boleh ya, at-tasya'um ya. Dan at-tasya'um terkadang manusia itu pernah saya sampaikan waktu terdahulu, yaitu dengan rumah ya, dengan istri ya, dengan kendaraan. Nah, seandainya ada tasaum di tiga itu, sudah saya sampaikan berbelahan pada waktu lalu, sudah dipahami ya. Selanjutnya para jemaah, wa kanatil arabu ya ma'rufatan bitatayyur. Orang-orang Arab itu dikenal dengan kebiasaan mereka melakukan yang namanya tatayyur. Hatta lau aradal insanu minhum khairan, hingga ketika ada seseorang menghendaki kebaikan dari mereka, summa ra'at tayrah. Anak-anak di atas jangan rame ya, anak-anak enggak boleh berisik. Summa ra'at tayrah sanahat yaminan aw shimalan hasba ma kana ma'rufan indahum. Ya. Kemudian ketika dia ingin kebaikan, lalu dia melihat burung. Ah, ini melihat burung, ini mar'i, namanya al-mar'i tadi. Tasya'um dengan sesuatu yang dilihat. Maka apa? Sanahat yaminan, yaitu menghadap ke kanan dan ke kiri, hasba makana ma'rufan indahum. Sesuai berdasarkan apa yang sudah dikenal di kalangan mereka. Jadi kalau misalkan seseorang menginginkan suatu kebaikan, apa yang dia lakukan? Dia lalu lihat burung, wah ini burung nih. Misalkan mau lamar pekerjaan, ya, mau lamar pekerjaan atau melamar akhwat, lalu lihat burung, burung di atas ya. Kemudian apa? Dia lihat, dia menghadap ke mereka ini. Ini orang Arab jahiliyah dulu. Nah, melihat ke kanan dan ke kiri sesuai dengan keadaan mereka, kebiasaan mereka. Tajiduhu yata'akhir an hadza alladhi aradahu. Maka engkau akan mendapatkan orang itu ya, akan mengurungkan, mengakhirkan ya apa yang diinginkan. Karena apa? Melihat ini sial, ya. Melihat sial. Wa minhum man idza sami'a sautan aw ra'a syahsan tasha'ama. Ada di antara juga dari mereka ketika mendengar suara. Nah, seperti kita ini masih sampai sekarang ada, kalau di malam hari ada burung cit cit, ini ada orang mati. Betul? Nah, sampai sekarang saut. Ini orang mati ini. Nah, begitu, ya. Ah, kemudian tasha'am, tasha'ama, tasha'um. Ini para jemaah. Wa minhum man yatasha'amu fi syahri Syawal bin nisbati lin nikah. Di antara mereka ada yang tasha'um dengan apa? Bulan Syawal terkait dengan atau berhubungan dengan pernikahan. Tapi alhamdulillah, ya, sekarang tidak demikian. Ya. Ya, ikan bawal diasinin, bulan Syawal dikawinin, ya, itu. Ya. Artinya sekarang berarti banyak nikah bulan Syawal. Tapi dulu orang Arab jahiliyah tasaum, menganggap sial. Kalau sekarang bulan apa? Muharram. Tapi satu syuronya, kemarin saya lihat di jalan masih ada orang kawin di Muharram. Alhamdulillah. Justru Muharram ini tanggal 10, insya Allah hari Senin ya, tanggal 10. Itu apa? Allah Ta'ala menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Ya. Qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata faru'al Yahuda tasumu yawma Asyura. Faqala ma hadha? Qalu hadha yawmun salih. Hadha yawmun najjallahu Bani Israel min aduwihim fasamahu Musa. Faqala ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bi siyamihi. Rawahu Muslim, rawahu Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibnu Abbas mengatakan ketika Nabi sampai di Madinah melihat orang Yahudi puasa hari Asyura, lalu beliau bertanya, apa ini? Mereka menjawab, ini adalah hari yang soleh, hari yang baik. Ini hari Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, Fir'aun. Kemudian Musa berpuasa. Nah, Nabi tidak mengingkari, bahkan beliau mengatakan, saya lebih berhak kepada Nabi Musa dibandingkan kalian. Lalu beliau puasa dan menyuruh untuk puasa. Nah, berarti apa di sini? Asyura ini adalah hari di mana Allah Ta'ala memberikan keselamatan. Adapun hari Asyura yang dilakukan oleh orang-orang Syiah tanggal berapa? Tanggal 10, ya. Kok bisa dianggap sebagai sebuah hari berduka cita? Seharusnya hari apa? Hari bergembira. Ya, itu kedustaan mereka. Itu kedustaan mereka, ya. Ini para jamaah rahmati Allah. Ya, dan orang Syiah adalah orang yang paling tidak masuk akal, ya. Menolak sesuatu yang jelas dan terang. Seperti terangnya matahari di tengah siang hari. Itulah orang-orang Syiah, ya. Kembali para jamaah rahmati Allah, ada orang yang melakukan tasya'um dengan zaman, dengan waktu. Ya. Bulan Muharram takut kawin, udah kita kawin di bulan Muharram. Ya, kalau emang berani kawin lagi enggak ada masalah. Ya. Untuk menunjukkan apa? Ini tidak berbahaya. Ini kalau berani, ya. Ini menunjukkan apa? Ini tidak berbahaya. Itu. Walida qalat Aisyah radhiyallahu anha aqada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal fa ayyukunna kana ahdha indahu, rawahu Muslim. Ya. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah denganku di bulan Syawal. Kemudian karena menikah di umur 6 tahun, baru 9 tahun beliau bersama, ya, yaitu juga di bulan Syawal. Ini para jemaah. menunjukkan bahwa apa ini, ini ya memberikan pelajaran besar kepada kita apabila ada penyimpangan, ada yang tidak sesuai dengan syariat, kita jangan diam, kita berikan yang namanya yaitu perbandingan, kita langsung lakukan dengan lawannya. Ini dilakukan oleh Nabi SAW ya, meskipun tetap menggunakan cara-cara syar'i, koridor amar ma'ruf nahi mungkar, seperti yang saya sampai 34 kali pertemuan ya di Jumat malam siaran Roja terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar, di mana Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam Majmu' Fatawa dengan tiga catatan, dengan tiga syarat ya, ilmu, arifku, wassober. Ilmu sebelum kita mengingkari kemungkaran itu. Ini jelas tidak sholat kemungkaran. Jelas dia menaruh sesajen kemungkaran. Dengan ilmu kita tahu. Wa madubiha ala nusubi, apa yang disembelih untuk sesembahan, tahu ilmunya. Nah, kemudian mengingkarinya, kata Ibnu Taimiyah, dengan lembut. Jangan langsung ditendang. Ini lembut, ini kemungkaran, jelaskan. Diterima alhamdulillah, tidak, terakhir kalau tidak terima kita sabar ya. Dan ternyata kalau kita berani secara moral untuk ngomong kepada orang yang melakukan kesalahan ya, dengan step by step, tentu saja step awalnya apa ya, tentu dengan kelembutan. Misalkan di sini nih sudah tahu pada jilbab semua, ada orang tenang-tenang ya, nggak pakai jilbab ya, pakaian ketat kayak lepet lontong itu mah jalan ini ya, kira-kira berani tidak mbak pakai jilbab? Di sini semua pakai jilbab loh. Salah enggak? Oh iya pak, terima kasih, pasti gitu ya. Ini abang-abang jualan di sini, pak jangan lupa ya sholat ya, sholat ya, sholat. Oh iya pak, iya terima kasih, sholat tadi, sholat iya, sholat sholat. Tapi kalau kita cuma lewat saja, ya, maka pertama hilang peluang kebaikan. Yang kedua kita ditanya, kenapa kamu tidak mengajak kepada kebaikan? Ketika dia meninggal kebaikan, meninggalkan kebaikan, dengan sendirinya dia melakukan kemungkaran. Nah, kalau kita terus mengajak, insya Allah, makanya tiga tadi, ya, tahapan. Tahapan-tahapan. Nah, kalau misalkan diajak sholat tidak mau lagi, bisa, pak, bapak jualan di sini, sholat, semua sholat loh. Nah, enggak ini, tidak bisa lagi, bisa dirapatkan. Begitu, step by step. Nah, ini Nabi SAW ketika orang-orang Arab jahiliyah menganggap sial bulan Syawal, beliau menikahi Aisyah bulan Syawal. Beliau berhubungan dengan Aisyah juga di bulan Syawal. Wa minhum man yatasya'am bi yaumil arbi'a aw bi syahri safar. Di antara mereka juga ada yang tasya'um dengan hari Rabu dan bulan Safar. Ini sudah masuk waktu Isya, tolong diingatkan, lupa kita ini ya. Kita rehat dengan adzan dulu. Silakan. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baiklah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ini keterangan beliau yang kita pelajari para jemaah, dan alhamdulillah ya beliau itu di dalam menjelaskan satu perkara ya dakik ya, yaitu teliti, detail. Apa kata beliau selanjutnya? Saya bacakan satu halaman lagi. Wa hadza kulluhu mimma abtalahu syar'u. Dan ini semuanya yaitu apa? Ruqyah, kai, tatoyur, ya, telah dibatalkan oleh syariat. Dibatalkan, dianggap batil, ya, dibatalkan. Ya. Li dararihi 'alal insan aqlan wa tafkiran. Karena mengandung madarat kepada manusia, baik secara akal, ya, secara pikiran, wasulukan, dan secara akhlak, suluk. Wa kaunul insan la yubali bihadihil umur, wa kaunul insan la yubalih bihadihil umur. Dan kedudukan seseorang yang tidak peduli dengan perkara tersebut, yaitu dia sudahlah, saya sakit tidak minta diruqyah, saya sakit tidak minta dikai, saya sakit tidak minta di tidak tatoyur, ya tidak melakukan tatoyur, hadza huwa tawakkul 'alallah, itulah ya termasuk tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tawakal yang sempurna. Ya, ini tak, saya yakin menyisakan pertanyaan-pertanyaan. Silakan nanti kita diskusikan. Ya, tolong antum jangan diam saja. Ya. Walihada khatamal mas'alata biqaulihi wa ala rabbihi mitawakkalun. Oleh karena itu kata beliau, Nabi menutup persoalan masalah, ya, dengan sabdanya ketika mereka maaf, ketika beliau menyampaikan sifat-sifat orang yang tidak minta dikai, yang tidak masuk surga tanpa surga, tidak tatoyur, kemudian tidak minta dikai, tidak minta diruqyah, ditutup oleh Nabi, kepada Allah mereka tawakal. Ya, fantifa'u hadihil umur anhum yadullu ala quwwati tawakkulihim. Ya, jadi peniadaan, penegasian, ya, terhadap perkara-perkara tersebut, yaitu orang yang masuk surga tanpa hisab punya sifat tidak tatoyur, tidak minta dikai, kemudian tidak minta diruqyah, yadullu ala quwwati tawakkulihim, menunjukkan kuatnya tawakal mereka. Berarti di sini ya memang berat, ini berat yang namanya apa, benar tawakkul, tawakal. Namun kita lihat kitab para ulama bahwa apa, al akhdu bil asbab la yanfi tawakkul, orang mengambil sebab tidak menafikan tawakal. Nah di sini ya, nah, di sini tidak menafikan, tidak meniadakan tawakal. Ini penting ya. Nah, oleh karena itu coba kita lihat selanjutnya. Tolong ya, meskipun mungkin sudah apa namanya, sudah berpikir nanti mau makan malam apa, ya. Tolong ini kita hati-hati untuk memahami ini, nanti diskusikan ya. Kesannya loh, berarti kita dikatakan tidak tawakal kalau minta diruqyah, minta dikai dan selanjutnya. Ya. Nanti diskusi. Wa hal hadzal asya, ya, wa hal hadhil asya tadullu ala anna man lam yattasif atau man lam yuttasaf biha fa huwa madhmumun aw fatahul kamalu. Apakah perkara ini. Apa perkara itu? Yaitu ruqyah kai tatayur, ya, menunjukkan bahwa orang yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut, tidak memiliki sifat, tidak mau tatayur, tidak mau dikai, tidak mau ruqyah, apakah dia, ya, yang tidak memiliki sifat seperti itu dikatakan tercela atau dikatakan kehilangan kesempurnaan iman, kesempurnaan tawakal. Maka al-jawab annal kamalah fatahu illa binisbati litatoyur. Ini lihat ya betapa dalamnya fikih beliau. Jawabannya apa? Bahwa orang yang tidak punya sifat untuk tidak tatoyur. Antum tatoyur enggak? Ya. Tatoyur. Kamu minta ruqyah? Iya. Kamu minta dikai? Iya. Apakah orang-orang seperti ini tercela? Orang minta ruqyah, minta dikai, nah, nanti dikiaskan kepada pengobatan. Saya yakin semua sudah pernah ke dokter. Betul. Siapa yang gak pernah ke dokter di antara kita? Oh enggak Ustaz, saya ke dukun, tambah parah. Tambah parah, ya. Nah, ini tidak minta diruqyah. Apakah orang yang memiliki sifat minta diruqyah termasuk di sini tercela atau kehilangan kesempurnaan? Jawaban beliau annal kamalah fatahu, bahwa dia kehilangan kesempurnaan iman illa binisbati litatayur, kecuali yang berhubungan dengan tatayur. Berarti ada tiga kan, ruqyah, kai, tatayur. Kalau orang suka meruqyah atau minta diruqyah bukan tercela, tapi apa? Kurang kesempurnaan. Kesempurnaan apa? Iman dan tawakal. Paham ikhwan? Nah, kias kepada ruqyah apa? Obat. Ya, pengobatan ke dokter dan lain sebagainya. Semua hampir ke dokter. Nah, makanya saya tanya kepada Syekh Adam itu, ya, beliau ulama hadis sudah meninggal. Waktu di Mekah saya umroh, kok saya dengarkan kajiannya loh. Gak apa-apa, gak berobat. Maka lebih utama, saya tanya aja kejer. Syekh, benar ya? Iya. Sudah saya gak tanya lagi. Oh iya. Berarti memang itu. Ya. Nah, jadi orang minta, dia minta diruqyah sama dengan tidak minta diobati. Apakah orang minta diruqyah tercela? Apakah orang minta berobat tercela? Nabi meruqyah kok. Tapi kehilangan kesempurnaan. Apakah Nabi tidak sempurna? Nabi sempurna. Ini hikmahnya apa? Supaya tidak memberatkan umatnya, betul? Loh, kalau memang minta diruqyah itu jadi haram, minta obat jadi haram, berat bagi umatnya. Bisa kufur. Allahu a'lam bissawab. Nah, ini hikmahnya para jemaah. Ini berobat ya ada masalah, tapi menghilangkan kesempurnaan, ya. Itu. Fa'idnahu la yajuz. Adapun tatayur itu tidak boleh. Li'annahu doror. Karena tatayur bahaya, doror bagi akidah kita, ya. Walaisa lahu haqiqatun aslan. Yang pada hakikatnya tatayur itu tidak ada. Hanya anggapan. Banyak burung, masa bunyi burung titit malam hari, ini ada orang mati ini. Langsung divonis begitu. Bunyi tokek dihitung. Ini tokek kalau ganjil, ya, kalau genap. Ya, sekarang ganjil genap berlaku. Berarti itu tatayur apa begitu. Ya, kan tidak. Maka di sini kita harus membedakan, ya. Di sini beliau dengan teliti untuk menjelaskan. Karena apa? Karena di sini huruf waw atof, ya, sama hukumnya. Ternyata tidak selalu seperti itu. Ya. Tidak lalu seperti itu. Ini dijelaskan oleh beliau. Ya, berarti apa? Ya tetap saja boleh antum minta ruqyah. Adapun amma binisbati li talabil ilaj, fadh-dhahir annahu mithluhu li'annahu amun. Adapun ya yang berhubungan dengan pengobat minta diobati, pengobatan, maka yang dohir yaitu yang boleh, artinya yang nampak adalah seperti ruqyah, ya, li'annahu am, karena itu umum, ya. Waqad yuqal innahu laula qawlahu wa la yastarkun laqultu innahu la yadkhul. Ya, ada juga yang mengatakan, dikatakan, ya, seandainya Nabi tidak bersabda wala yastarkun, mereka yang tidak minta diruqyah, maka aku mengatakan innahu la yadkhul. Ya. Innahu la yadkhul. Maka minta pengobatan tidak masuk ke dalamnya. Minta pengobatan. Nah, pengobatan umum, antum minta obat dengan obat apa saja umum, tidak masuk karena berhubung ada wala yastarkun, maka masuk ke dalam kategori itu. Adapun li'annal iktiwa dararun muhaqqaqun, adapun orang yang diobati dengan cara kai itu doror, bahaya yang memang jelas-jelas terjadi. Ya, yaitu apa? Ihraku, ihrakun binar, karena dibakar dengan api. Ya. Dorornya pasti, sembuhnya belum tentu. Ini para jemaah. Ya, sehingga kai ya di sini punya kedudukan, ruqyah punya kedudukan, tatayur punya kedudukan. Meskipun di sini ada huruf waw, waw, waw, waw atof. Seharusnya waw atof itu apa? Punya hukum yang sama, tapi di sini tidak demikian. Penjelasan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Artinya antum berobat tidak ada masalah, ya. Kemudian selanjutnya di sini masih penjelasan beliau tentang masalah kai, wa alamun lil insan, dibakar dengan api itu menyakitkan bagi manusia. Wa nafuhu murtaja, manfaatnya masih spekulasi, masih diharapkan, ya. Lakin kalimat yastarkun muskilatun, tapi kalimat yastarkun di sini kata beliau jadi muskilah, ya. Farruqyah laisa fiha dharar, karena ruqyah itu tidak ada dharar sama sekali. Ruqyah itu kepada apa? Dampak negatif kepada badan manusia tidak ada. Illam tanfa lam tadur, seandainya tidak bisa atau belum bisa memberikan manfaat dibacakan Al-Fatihah, maka tidak akan mencelakakan kepada orang tersebut. Tapi kalau kai dinyos sama api, ya, sembuh belum tentu, terbakarnya iya. Sel-sel yang tadinya hidup, sel baik juga ikut rusak. Kanker misalkan dinyos, atau luka yang berat dinyos, ya. Nah, makanya ada yang mengkiaskan yang apa, yang kanker tuh, kanker diapakan tuh, di laser, ya, apa di kemo, di kemo, ya. Nah, itu kan banyak yang masih banyak lewat, yang pasti sel-sel yang lain juga rusak, ya. Kemudian para jemaah, wahuna nakul ad-dawa'u mithluha, dengan demikian di sini kami simpulkan, kami katakan pengobatan seperti itu juga, ya, seperti ruqyah. Li'anna ad-dawa'i dalam tanfa lam yadur, karena pengobatan itu, obat itu jika tidak bermanfaat tidak membahayakan. Tapi beliau teliti, ngerti kesehatan. Wa qad yadur aidan, mungkin, ya, terkadang bisa membahayakan juga, ya. Li'annal insana idza tanawalah dawaan, karena manusia ketika dia minum obat, walaisa fihi marad, sementara dia tidak sakit kok minum obat, ya. Lihat dawa, obat tersebut faqad yadurruhu, bisa membahayakan dia. Tapi lebih teliti daripada itu, kalau salah obat, salah resep, salah dosis, makanya harus dengan resep dokter, bisa juga berbahaya. Nah, di sini ya. Ah, intinya di sini para jamaah, satu, beliau membedakan kedudukan ruqyah, kai dan tatoyur. Tatoyur sudah pasti berbahaya untuk akidah. Kai diharapkan kesembuhannya, namun yang pasti terbakar sel-sel badannya. Itu, kesembuhan belum. Kalau ruqyah, maka ruqyah itu sendiri seandainya tidak bermanfaat, maka tidak akan mencelakakan. Kemudian beliau menyamakan, mengkiaskan pengobatan obat-obatan dengan ruqyah. Ya. Meskipun di sini ada perbedaannya, sebab kalau ruqyah jelas insyaallah tidak berbahaya seandainya tidak manfaat. Tidak bikin orang gila, tidak bikin orang itu tambah ini, tidak. Tapi kalau obat salah dosis, kata beliau jelaskan di sini, bisa jadi berbahaya. Artinya beliau ingin memberikan hukum berobat pun juga tidak ada masalah. Ya. Ah, namun di sini masalahnya cuma apa? Mengurangi kesempurnaan iman dan tawakal. Kalau antum kuat imannya, tafadhol. Ya. Mau sakit kepala sedikit, aduh, pusing sudah. Apalagi sakit gigi. Sampai enggak sholat, ya berobat. Ya. Tapi kalau sakit gigi, sholat tetap, kerja tetap, semua tetap, silahkan. Enggak, saya tahan. Ya. Boleh-boleh, enggak ada masalah kalau mau milih itu. Ya. Mudah-mudahan tidak salah. Seperti Nabi Ayyub. Nabi Ayyub ini bertahan beliau dengan penyakit yang menggerogoti badannya. Ini. Makanya ulama menjelaskan bahwa mengambil sebab tidak bertentangan dengan tawakal. Betul, tidak bertentangan, tapi mengurangi. Kalau bertentangan, bertentangan berarti tidak boleh. Boleh, cuman kadar dan kualitas iman kita itu berkurang. Tapi kan kita melihat masalah lainnya. Kalau saya tidak berobat, saya sakit, anak istri tanggung jawab untuk nafkah. Ya, kaki sakit tidak bisa ke masjid, sehingga kehilangan banyak kebaikan. Kan kalau sakit, ya kan tidak ada masalah. Ya, diberikan rusuh, ya, orang yang safar, man safar au maridon kutiba lahu makanah sahihan, man marido au safar kutiba lahu makanah sahihan mukiman, punya dalil orang yang safar atau sakit pahala terbitulis. Ya, orang yang safar atau sakit seperti ketika sehat dan mukim, betul. Kalau dengan Allah Ta'ala, tapi dengan hak manusia, ya, dengan sesama manusia, anak istri, antum sampai tidak kerja, ya, kemudian hutang menumpuk, tentu saja. Makanya di sini lihat kepada kekuatan iman kita, dan ketika berobat dan diminta diruqyah, insya Allah tidak bertentangan dengan tawakul, ya. Nah, namun kehilangan keutamaan masuk surga tanpa hisab. Ya. Bisakah kuat? Kalau tidak kuat, ya jangan. Mudah-mudahan hisabnya dimudahkan, dicepatkan oleh Allah Ta'ala. Ngejar tidak dihisab, tapi banyak perkara-perkara yang nanti malah dihisab. Ya. Ibadah tidak benar, ngurusi anak istri tidak benar, ngurusi muamalah dengan sama manusia tidak benar. Gara-gara tadi, ya, dengan alasan bertawakal. Kalau semua bisa dilakukan, silahkan, ya. Itu pilihan. Dan pernah saya tanya kepada Syekh Adam, dan beliau juga menyebutkan di sini. Allahu a'lam bisawab. Sampai di sini saya tambah sedikit saja ya. Saya terjemahkan wa hadil mas'alah tahtaju ila bahsin. Masalah ini kata beliau perlu penelitian. Ya, perlu bahas. Wal naqulu matalan ma tuaqidu manfaatuhu idza lam yakun fil insan idlalun li nafsi. Misal kita katakan apa manfaat yang bisa menguatkan seseorang, ya, ma tuaqidu manfaatuhu, yang bisa menguatkan manfaat bagi seseorang apabila pada orang itu tidak mengandung idlal, yaitu kehinaan dirinya, maka fahuwa la yadur, ya, ai la yafutul mar'u al kamal bihi, seorang tidak kehilangan kesempurnaan, ya. Misal al-kasru wa qatul adwi masalan au kama yaf'alun nas al-an fi zaidah wa ghairiha, ya, seperti pecahnya gigi misalkan, terputusnya anggota badan misalkan, atau seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman sekarang. Allahu a'lam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Sampai di sini dulu materi, ya, di mana kesimpulannya pertama beda kedudukan hukum ruqyah, kai dan tatayur. Ya, kita boleh ruqyah karena tidak madorot, seandainya tidak manfaat. Tapi kai bisa mengandung madorot, ya, kai mengandung madorot, bisa bahaya, ya, sehingga hati-hati untuk melakukannya. Kemudian tatayur sudah pasti madorotnya kepada akidah. Dan orang yang tidak berobat, tidak meruqyah, terpuji kalau memang dia kuat imannya. Karena tiga hal, kuatnya sandaran kepada Allah, mulianya dirinya sehingga tidak mau menghinakan diri kepada orang, dan juga tidak menggantungkan diri kepada selain Allah. Orang yang berobat bukan berarti dia tercela, tapi mengurangi kesempurnaan tawakkulnya. Ya. Dan orang berobat mengambil sebab tidak bertentangan dengan tawakkul, tapi mengurangi. Namun ketika dia kurang iman, kurang tawakkul, karena kemaslahatan yang lain yang lebih besar. Kalau dia bertahan dengan sakitnya, sementara imannya lemah, ya, maka bisa justru imannya turun. Ya, naudzubillah bisa mengatakan dan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baiklah, ada pertanyaan? Ya. Apa Ustaz, mengapa ruqyah dapat mengurangi keimanan? Ya. Tadi sudah saya sampaikan perkataan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Orang yang tidak minta diruqyah karena tiga sebab. Kuatnya bersandarnya dia kepada Allah. Berarti kalau minta diruqyah, dia cari sebab, ya, tidak langsung kepada Allah Ta'ala, pakai perantara. Paham di sini? Tapi perantara itu boleh, sebab yang dibolehkan. Tapi dia tidak mengambil sebab yang dibolehkan, langsung dia kepada Allah Ta'ala. Nah itu, ya, ini alasan pertama. Yang kedua, karena li'izzati nufusihim anit tadallul li ghairillah, karena mulianya mereka, jiwa mereka, sehingga tidak mau menghinakan diri kepada selain Allah Ta'ala. Karena memang ada dua sebenarnya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, mintalah padaku, aku kabulkan. Ah, namun ada yang minta dengan perantara, dengan sebab, dan juga ada syariatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Ah, yang sempurna adalah yang langsung, sehingga kuat dia kepada Allah Ta'ala. Ya. Nah, ketika mengambil sebab itu mengurangi, ya. Allahu a'lam bisawab. Ya memang ini pelik ya. Loh, bukankah menambah iman? Sebab itu menjalankan juga menjalankan perintah. Nabi juga menjalankan. Ya. Justru Nabi sini menjelaskan. Tolong jangan bingung ya. Keterangan beliau ya, bagi, kalau saya insyaallah enggak bingung ya. Karena apa? Bukan tercela, bukan tercela. Tapi mengurangi kesempurnaan, itu saja. Ya, sehingga jangan sampai ada confuse. Ya. Bukan tercela, namun mengurangi kesempurnaan. Tadi beliau jelaskan. Sebab bilang tercela, Nabi melakukan kok. Masa tercela? Itu. Ya. Loh, kenapa tidak meruqyah? Juga Nabi bersabda. Orang tidak meruqyah, tidak minta diruqyah termasuk salah satu orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Kalau memang punya kekuatan keimanan untuk tidak minta diruqyah, tafadhol. Tapi kalau kita kemudian saya tidak bisa, saya sudah berobat, ya, kemudian saya harus minta diruqyah, nggak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Dan dalam hal ini, misalkan seorang ustadz harus bijak memberikan resep. Kalau ada orang yang lemah iman, ya berobat. Kalau ada orang yang memang kuat, antum bisa bertahan tidak? Ya, tapi selama ini belum ada yang bisa bertahan. Ya, tidak ada. Maaf, Syekh bin Baz berbaring di rumah sakit. Syekh Thaimin juga ya, tapi Syekh bin Baz pernah ditawari, yang saya dengar ceritanya, ya kisah beliau tentang mata beliau mau diganti kornea, beliau tidak mau. Tapi beliau berbaring di rumah sakit, iya berobat. Ah, berarti apa? Dipilih mana yang manfaat. Karena ketika beliau sehat, di pembaringan beliau masih terima telepon dari luar negeri. Untuk apa? Menjawab pertanyaan. Ilmunya sudah di sini. Beda dengan saya. Tidak ada. Sudah di sini ilmunya. Saya bisa menjawab kemana. Tapi kalau tidak bisa bergerak, ya kan tidak bisa jawab. Ah, ini. Kita bisa lihat itu yang dilakukan oleh para ulama, ya demikian. Jadi kalau kita lihat iman kita, ya jangan coba-coba nggak berobat deh, saya nggak yakin. Bisa banyak madorotnya, bisa mengurangi iman yang lain dari sisi lain, paham? Dan ketika berobat bukan tercela, paham di sini ya? Nah itu. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, sebelumnya bagaimana jika kita ingin melakukan puasa Asyura tapi qada puasa kita belum selesai Ustaz, apakah boleh atau lebih baik menyelesaikan qadanya dulu Ustaz? Ini pertanyaan bagus, cuman ya aneh, kenapa enggak kemarin-kemarin di qada? Kenapa ketika ada momentum Asyura mau memikirkan qada puasa? Nah, sekarang berpikirnya hendaklah, apa sih nanti puasa sunnah ini, apalagi yang ini penting, ya diqadha sebelumnya puasa kita. Jangan besok tanggal 9, lusa 10, wah saya punya utang nih, mau qadha, bingung. Itu ya. Ah, tapi kalau berbicara masalah utama, ya tentu utama qadha, karena itu wajib. Namun qadha ini ya termasuk al-wajib al-muwassa. Ada al-wajib al-mudayyak, ada al-wajib al-muwassa. Al-wajib al-mudayyak itu adalah kewajiban yang sempit waktunya. Ya, adapun al-wajib al-muwassa luas waktunya, sampai Sya'ban, ya. Nah, maka dalam hal ini kalau disuruh memilih, tentu qadha dulu. Ketika lalai untuk membayar qadha dan masih punya hutang, kemudian kita kehilangan momentum penting Asyura, silakan Asyura, enggak ada masalah, karena memang yang qada untuk ini sampai Sya'ban waktunya. Allahu a'lam bissawab. Ya, kecuali bagi orang yang biasa puasa Senin Kamis, ya, kemudian bertepatan dengan Asyura dan seterusnya, maka boleh dengan dua niat, gak ada masalah. Ya, kalau biasa. Tapi kalau gak biasa, ya jangan coba-coba untuk merapel. Wah, saya besok Senin gabung biar pahalanya banyak. Gak bisa. Ya, tapi kalau biasa Senin Kamis silakan. Ya, demikian. Assalamualaikum, maafkan Ustaz, mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyadarkan orang yang telah terlanjur mengenal jauh semacam kesyirikan? Ya. Para sahabat dulu adalah pelaku-pelaku kesyirikan. Ya. Dan Allah Ta'ala berikan hidayah. Maka cara kita adalah dua, ya, hidayatul bayan, hidayatul irsyad, menyampaikan bayan, menyampaikan irsyad, ilmu, petunjuk. Innaka latahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau Muhammad memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Hidayah apa di sini? Hidayah ilmu. Loh Ustaz, saya bukan orang berilmu, tidak bisa menyampaikan. Bisa. Ya, Bu, Pak, ini syirik. Cuman detailnya enggak bisa. Cari buku-buku sederhana tentang bahayanya syirik. Di antaranya, atau ya, mudharah. Kasih, beri dia sesuatu yang dia senangi sehingga menjadi jembatan, ya, untuk bisa ngaji tauhid dan senang. Kemudian mintakan kepada Allah Ta'ala dengan hidayah taufik agar dia terbuka hatinya untuk meninggalkan kesyirikan setelah dapatkan ilmu. Nah, ini ya jalan-jalan harus kita tempuh. Ya. Bagaimana Abu Hurairah ngajak ibunya? Wah, ditentang sampai beliau sedih, nangis datang ke Rasul. Ya Rasulullah, doakan ibu saya susah ini. Didoakan sama Nabi. Ketika pulang mau nyampe rumah, tunggu Abu Hurairah, jangan keluar. Kedengaran dari luar gemercik air, beliau mandi. Setelah itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gembira Abu Hurairah dan menangis, lari kepada Nabi menyampaikan kabar gembira tersebut. Artinya apa? Upaya tidak pernah berhenti. Ya. Dan jangan langsung to the point sehingga membuat apa? Kesalahpahaman orang tua. Allah berfirman, wa in jahadaka an tusyrika bima laisa laka bi ilm fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Seandainya kedua orang tuamu maksa kamu untuk melakukan kesyirikan yang kau tidak mengerti ilmunya, jangan taati keduanya. Ingat, jangan taati keduanya. Jahadani jahada yujahid, yaitu maksa, upaya maksimal. Bukannya sekedar le, lo keris, yang dimandikan, bukan sekedar itu. Ya, diancam, kalau kamu tidak, awas ini. Saya usir, gak dapat warisan. Saya gebuk, ini upaya paksa. Ya, wa in jahadaka. Tapi apa? Jangan taati. Nah, bagaimana? Ya, tidak mentaati orang sudah kondisi orang tua maksa seperti itu. Bagaimana? Tidak mungkin kita, oh tidak, saya tidak taat, hanya taat pada Allah, tidak mungkin. Tapi apa? Itu, ya. Fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah keduanya dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang baik dalam kehidupan ini, kehidupan dunia ini. Nah, di sini jangan nunggu beliaunya marah gara-gara kesyirikan yang dilakukan. Sebelumnya sudah ada antisipasi. Ya, ini ibu saya, bapak saya melakukan kesyirikan. Ini kesempatan saya, lakukan antisipasi itu, lakukan tindakan namanya mudharah. Apa itu? Menukar dunia untuk kepentingan agama. Mudharah apa itu? Berbuat baik kepada sesama manusia dengan tidak mengorbankan nilai-nilai agama. Itu bagaimana? Berarti di sini harus bermain cantik. Itu para ikhwan. Dan alhamdulillah, ya, ketika Allah Ta'ala buka hati orang tua kita, sudah banyak yang meninggalkan kesyirikan, meninggalkan bid'ah, meninggal maksiat, menuju tauhid, menuju sunnah, menuju ketaatan. Banyak alhamdulillah. Dengan apa? Dengan izin Allah. Dengan sebab apa? Antum-antum, tangan-tangan dingin, ya, yang menyentuh panasnya syirik sehingga jadi netral. Tangan-tangan dingin antum yang menyentuh bid'ah yang ada pada orang tua sehingga jadi netral. Banyak-banyak alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah, tinggal kita punya kasih sayang tidak seperti Abu Hurairah kepada ibunya. Bahkan Asma binti Abi Bakar, ibunya masih syirik, masih musyrikah, mau datang konsul sama Nabi. Ya, suruh sambut. Nah, jadi perlakukan dengan baik. Tetap, ya, insyaallah ikhwan. Justru itu kesempatan. Tolong kita belajar tauhid di sini, ya. Ini kalau melihat tulisannya, ini akhwat semua ini. Enggak ada ikhwan ini. Ini mungkin ikhwan ini. Tulisannya ikhwan jelek-jelek maksudnya. Ya. Ini bagus tulisannya ini. Berarti apa? Ibu-ibu, kepada para akhwat, kesempatan. Ikhwan, kesempatan. Ketika kita belajar tauhid, ya, bagaimana bisa mengajak mereka dengan hikmah, terutama orang-orang terdekat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara menghadapi orang tua yang masih percaya dengan tatoyur? Mohon nasihatnya Ustaz. Sudah tadi, ya, sama. Ini spesifik orang tua, tadi umum, ya. Sama, ya. Ustaz, izin bertanya di luar tema. Bagaimana mengatasi was-was dalam beribadah, ya, melakukan sesuatu sehari-hari, terutama dalam wudu, was-was yang dimaksud seperti ada bisikan, ya, seperti wudu yang benar, kalau tidak nanti terjadi sesuatu yang jelek, ya, seperti itu Ustaz. Begini, ya, was-was itu adalah syak, ragu, keragu-raguan, ya. Nabi bersabda, idza syakka ahduhum fi sholatihi lam yadri kam shalla thalathan am arba'an falyatruh, ya, asyak wal yabni ala mastaiqona. Apabila seorang dari kalian ragu dalam sholatnya, tidak tahu dapat berapa rakaat, 3 atau 4, buang yang ragu, bangun di atas yang yakin. Dari sini ada kaidah, al-yakin la yazuluh bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa terangkat dengan yang ragu. Nah, al-yakin itu dari mana? Dari ilmu. Al-ilmu yufidul yakin. Yakin, ilmu itu akan membawa kedudukan seseorang. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin agama ketika mereka menggunakan petunjuk kami dan mereka yakin kepada ayat kami. Ah, berarti apa? Keyakinan itu proses dari tolabul ilmi. Wudu misalkan, ya. Silakan. Bagaimana cara wudu Nabi? Kalau sudah cara wudu Nabi dengan ilmu, yakin, insyaallah yakin. Ya, yakin insyaallah, ya, yakin. Ya, sehingga kalau ada bisikan seperti itu akan tertepis. Yang ada was-was karena tidak yakin. Yang tidak yakin karena tidak dibangun proses dengan ilmu. Ya. Nah, besok ada kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, masih berbicara masalah salat insyaallah, melanjutkan tentang masalah kunut subuh. Insyaallah. Sehingga nanti tidak ragu lagi, apakah kalau saya sholat dengan yang kunut, tidak kunut, atau bagaimana sikap saya. Insyaallah besok kita akan bahas. Sebab kalau dengan ilmu, insyaallah tidak ragu lagi para jemaah. Yang ragu itu karena proses mengarah, ya, dengan ilmu kepada keyakinan itu belum sampai. Tahu Syekh Asy-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, ketika ibadah tiba-tiba ada awan di atasnya, ada cahaya seperti jigasana di atas awan itu dan mengatakan, saya adalah Allah, aku halalkan kepadamu apa yang aku haramkan bagi yang lain. Ya, pertama engkau Rabbuy, engkau Tuhan, engkau Rabb. Setelah itu ketika mengatakan, aku halalkan untukmu apa yang aku haramkan untuk yang lainnya, ihsa adu Allah, pergi, hinalah engkau wahai musuh Allah. Langsung cahaya tadi tersobek-sobek. Kemudian muncul suara lagi, sudah 70 orang aku jerumuskan, tapi kamu selamat. Dengan sebab apa? Dengan sebab ilmumu dan pemahaman agamamu. Coba ikhwan, katanya siapa? Katanya setan. Itu iblis ternyata. Iblis ngakui ilmunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau selamat dari tipu daya, ya, dengan sebab ilmu. Nah, oleh karena itu, ya, fitnah itu ada dua, syubhat dan syahwat. Syubhat ditolak dengan ilmu, dengan yakin. Syahwat dengan sabar. Bisabri wal yakin tunalu al-imamatu fiddin. Kata Ibnu Taimiyah, dengan sabar dan yakin kepemimpinan agama akan diraih bagi seseorang, meskipun pemimpin agama di dalam rumah tangganya sendiri. Dan sabar yang yakin tidak mungkin didapat kecuali dengan ilmu, ya. Demikian para jemaah, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di zaman yang memang penuh dengan ujian-ujian yang kalau kita lengah maka bisa menjerumuskan dan membinasakan kita. Namun ketika kita memohon dan memohon pertolongan, intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian, diberikan, dijaga oleh Allah taala, tidak sampai terpengaruh dengan berbagai macam perkara yang bisa merusak agama kita. Ini setan gepeng ini, subhanallah, luar biasa merusak kita. Ya, ini kapan saja, ini hati-hati. Ya. Karena apa? Karena kita cuma berdua sama dia, tapi yang melihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Syubhat dan syahwat di sini. Ya, hati-hati nyebarkan berita. Hati-hati di dalam kita melihat sesuatu. Ini para jemaah rahmat Allah. Semoga Allah menjaga kita. Demikian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.